Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore ini alhamdulillah kita bisa hadir di kajian fikih yang rutin dilaksanakan oleh KPMD. Semoga dari apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas pada sore ini membawa manfaat dan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam terlalu kita sampaikan pada junjungan Allah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kiamat nanti kita mendapatkan syafaat. Amin. Nah, jadi pada sore ini kita akan membahas suatu pergaulan dalam suatu sistem apa ya, bentuk pergaulan yang bentuk pergaulannya itu bisa dikatakan adalah suatu hal yang bisa dikatakan hal yang lumrah, hal yang biasa, tapi sebenarnya ada unsur tersirat, ada unsur yang kita lihat ini biasa-biasa aja gitu, ini adalah hal yang lumrah gitu kan. Di balik itu, nah ini yang jadi tanda tanya. Bisa jadi itu ada tanda seru dan menjadi satu peringatan yang bagi kita apakah harus dijauhi atau tetap kita dekati, atau ada warn-nya, ada peringatannya seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita bisa lihat dari interaksi atau pergaulan yang ada saat ini, yang ada di sekitaran kita, baik itu di masyarakat, di lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan, maupun lingkungan silaturahmi yang bisa jadi itu adalah suatu hal yang lumrah. Contohnya misalkan di lingkup pekerjaan ya kan. Di lingkup pekerjaan itu kan misalkan ada satu, misalkan dalam satu ruangan gitu ya, dalam satu ruangan biasanya kan ada setiap meja ya, setiap meja itu kan ada sekat-sekat ya, setiap meja, setiap staff itu ya, entah setiap dalam satu baris itu ada yang laki, ada yang perempuan, kemudian dua baris laki, kemudian tiba-tiba ada perempuan segala macam. Atau misalkan lebih gambaran lebih gampangnya lagi adalah di lingkungan masyarakat ya kan, ketika apa namanya, ketika ada kumpul-kumpul gitu ya, laki misalnya, laki-laki kumpul-kumpul, tiba-tiba ada nih teman-temannya nih perempuan gitu kan, kenal gitu kan, udah akrab, udah kenal, diajak ayo ngumpul yuk, ayolah nongkrong gitu kan. Secara biasanya, secara hal yang lumrah di masyarakat, laki perempuan seperti itu ketika diajak ngumpul nongkrong seperti itu adalah hal yang lumrah aja gitu kan, suatu hal yang yaudah biasa aja, orang dia friend gue ya kan, bahasa Jakartanya gitu kan, atau bahasa gaulnya, ah ini kan friend gue, ya udah wes ngobrol, ngumpul, apa namanya, makan-makan aja biasa gitu kan, ngobrol, bercanda tawa ya kan. Suatu hal yang lumrahnya seperti itu, sangat lumrah, suatu hal yang bisa dibilang udah menjadi budaya, sudah menjadi suatu culture kayak gitu. Atau lebih biasanya lagi adalah lebih biasanya di sini ada yang dari misalkan perantauan di luar Malang ya. Satu MC yang lain ya. Pasti kan kalau misalkan ada yang dari perantauan ya, baik Iwan maupun yang Ahmad, kalau misalkan perantauan kan pasti kan kesini ada yang mungkin sebagian besar naik kendaraan umum ya kan, baik itu naik pesawat, naik bis, naik bis kereta, becak, kayak gitu ya. Itu becak. Jadi, nah, kalau misalkan kita ambil contohnya, misalkan kereta dan bis ya kan. Misalkan kalau bis sama kereta itu kan, apalagi yang saya asalnya dari Jakarta, dia itu kan ada yang duduk, ada yang berdiri, desek-desekan. Nah, yang duduk pun belum tentu kan, yang duduk itu di kursi itu laki-laki kan, bisa jadi laki perempuan sebelahan, terus yang gelantungan ya, bisa jadi itu tadi yang berdiri itu laki perempuan nyampur, kemudian yang perempuan juga habis pulang kerja pakai baju kantorannya, ya apalagi kita lihat baju kantoran sekarang ini kan perempuan kan rok kalau nggak di atas lutut ya gitulah, seperti itu. Nah teman-teman sekalian, dari fenomena-fenomena yang tadi saya sampaikan, terjadi sebuah interaksi yang namanya adalah ikhtilat. Loh, apa itu ikhtilat? Ikhtilat ini nama coklat apa? Atau nama satu interaksi atau kegiatan apa sih mas? Aktivitas apa sih mas? Nah, kita cek. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat ini artinya adalah bertemunya antara laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dan perempuan ini bukan mahramnya. Oke, yang bukan mahramnya udah bukan, gak ada tali persaudaraan sama sekali, itu mahram. Yang bukan mahramnya di satu tempat yang sama, di dalam satu tempat. Oke. Dan di situ terjadi campur baur dan terjadi interaksi antara si laki-laki dan yang perempuan. Contoh, misal interaksinya itu adalah bicara, ngobrol, oke? Atau desek-desekan, atau ya itu tadi bersentuhan, seperti itu. Kalau desek-desekan udah pastilah bersentuhan ya kan, entah bagian tubuh yang mana seperti itu dan lain-lain sebagainya seperti itu. Intinya adalah ikhtilat itu laki perempuan campur baur dalam satu tempat yang sama. Nah itu tadi terjadi interaksi seperti itu. Nah contoh-contohnya apa aja? Seperti yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya contohkan di kendaraan umum ya kan, ada angkot, bis, kereta, atau misalkan ya entah naik kapal laut, kapal terbang gitu ya. Kalau pesawat kan ya seperti itu lah, pesawat juga ya kan misalnya seperti itu. Yang intinya di situ terjadi campur baur. Kemudian contohnya apa lagi? Contoh lainnya misalkan di sekolah atau selama kita kuliah di kelas, terjadi ikhtilat juga. Pasar, arti pasar ya. Pasar juga demikian, atau misalnya tadi di kantor dan lain-lain sebagainya. Bahkan di jalan raya seperti ini ya, ada mobil, ada orang lewat lalu-lalu seperti itu, terjadi ikhtilat juga seperti itu, terjadinya campur baur. Intinya adalah ini kan yang tadi saya sampaikan itu adalah contoh kecilnya, belum mencapai contoh yang mungkin contoh yang besar, contoh-contoh yang lainnya teman-teman bisa bayangkan sendiri. Yang nantinya intinya adalah dalam satu tempat itu perempuan dan laki-laki itu bisa ketemuan tatap muka, bercampur baur juga, baik itu ada kepentingan maupun enggak. Paham ya sampai sini ya? Jadi baik itu ada maunya, ada kepentingan atau enggak ketemu, nah itu terjadi ikhtilat. Dan teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa hukum ikhtilat itu haram hukumnya. Seperti itu. Hukum ikhtilat, campur baur, laki perempuan ketemu, desak-desakan kayak tadi. Ini dalam artian seperti ini ya, ikhtilat ini. Ikhtilat itu bukan cuma dua orang ya, laki perempuan, enggak. Tapi ada sekian banyak laki-laki, ada sekian banyak perempuan. Jadi bisa dibilang lebih dari satu laki-laki dan lebih dari satu perempuan itu kecampur. Kayak gitu. Ibarat kata ya tadi ada air sama ada susu, kayak gitu. Itu kecampur. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian terus muncul pertanyaan gitu. Pertanyaannya adalah, kenapa mas? Itu kan jadi suatu hal yang lumrah ya kan. Kita itu ketemu di meja gazebo ya kan, ketemu teman-teman lagi ngumpul ya kan. Kemudian kita sehat, ternyata di sana ada laki ada perempuan, kan gak masalah mas. Kenapa kok dikatakan, kok sampai dibilang temanya hari ini bahayanya ikhtilat gitu kan. Kok seakan-akan bisa mengancam jiwa, seakan-akan bisa membuat kita kayaknya bakal bikin hancur segala macam. Kok bisa seperti itu? Di sini ada beberapa poin yang telah saya rangkum. Kenapa sih ikhtilat ini tuh diharamkan? Alasan yang pertama itu adalah terjadinya kerusakan akhlak. Itu yang pertama. Maksudnya apa? di sini ketika terjadinya campur baur, maka antara laki-laki dan perempuan bisa jadi, wallahualam, bisa jadi antara satu sama lain itu bisa saling memandang aurat yang terlihat saat itu. Paham sampai sini ya? Jadi contohnya misal yang tadi saya contohin, dalam satu bis ya, atau dalam satu kereta, ada yang pernah ke Jakarta di sini? Saya. Ada yang pernah ngerasain naik KRL, baik ikon maupun awet? Belum pernah. Belum pernah ya? KRL yang, ya yang zaman sekarang lah, seperti itu. Nah, KRL itu kan contohnya kan, dia tuh kan ada dua jenis gerbong KRL itu. Ada yang KRL yang umum, ada juga yang KRL yang khusus wanita. Gerbongnya itu pink, serba pink semua. Ada, mungkin ada macet sih, ya bentuk gambar orang. Saya lupa sih, pokoknya ada unsur-unsur pinknya lah, seperti itu. Gambarnya saya lupa, seperti itu. Nah, oke, okay, kalau yang gerbong yang khusus wanita, saya hargai itu sudah, kita apresiasi ya, itu sudah full perempuan semua. Begitu ya, jadi ketika, kalau saya di Jakarta waktu itu, misalkan kita nekat nih masuk ke gerbong perempuan, itu langsung ada petugas yang nyetop kita. Eh mas, kalau laki gitu ya mas, gerbong yang umum di sana mas, seperti itu. Diarahin, yang sana mas yang umum mas, yang ini khusus perempuan, seperti itu. Nah, kalau yang gerbong yang perempuan tadi sudah saya sampaikan, itu sudah kita bisa hargai, sudah kita apresiasi. Bagaimana yang gerbong yang umum tadi itu? Nah, itu tadi mulai tadi yang alasan pertama muncul, kerusakan akhlak, memandang aurat. Kenapa? Contohnya tadi ya kan, yang namanya KRL itu biasanya jam-jam penuhnya itu jam antara jam 4 sore sampai jam 7 malam di Jakarta. Begitu, jam 5 sampai jam 7. Nah, itu kan lagi padat-padatnya ya kan. Saking padatnya, pada akhirnya ya tadi muncul, kita bisa saling memandang aurat yang ketampil di sana gitu kan. Misalkan kebetulan ada perempuan yang pulang kerja, atau misalkan yang baru berangkat kerja gitu ya, paginya gitu. Ya tadi ya kan, yang apa namanya, yang betisnya kelihatan, mungkin sampai di atas betis berapa senti gitu kan. Atau mungkin ya wallahualam, misalkan yang pakaiannya yang seperti itu ya kan. Ketika kita mulai memandang hal yang bukan haknya, bukan hak kita untuk memandangnya atau menyentuhnya, yang tadi terjadilah kerusakan akhlak itu tadi. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, nah alasan yang kedua ini ada sangkut pautnya dengan alasan yang pertama tadi. Yang tadi udah kepandang gitu ya. Wih, udah langsung wih. Waduh. Nah, dari alasan yang pertama ini muncul alasan yang kedua. Apa alasan yang kedua? Alasan yang kedua muncullah yang namanya pelecehan seksual. Apa yang kedua? Pelecehan seksual. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perzinahan atau pemerkosaan, atau misalkan ya tadi misalkan pelecehan seksual ini misalkan ada yang, ya biasanya korbannya yang perempuan ya, biasanya yang kalau udah roknya ini, kemudian ada aja laki-laki hidung belang yang entah lewat, mohon maaf ya, misalkan ada yang foto lewat bawah roknya atau misalnya seperti itu gitu kan. Atau misalkan pernah itu satu kejadian, mohon maaf ya bagi yang mungkin ada yang sedikit tersinggung, beberapa tahun yang lalu di kendaraan Transjakarta itu pernah ada kasus seorang wanita, dia baru berangkat kerja tuh ya, baru berangkat kerja. Jadi dia itu, ya itu tadi, dia pakai pakaian yang minim, ya pakaian karena pakaian kerjanya itu. Kemudian dua orang laki-laki hidung belang langsung di tengah-tengah keramaian bus Jakarta, ramai nih ya bus Jakarta, mereka langsung mengeluarkan, mohon maaf, plat kelaminnya, alat kelaminnya untuk ya tadi untuk ya melakukan apapun lah, melakukan hal-hal yang tidak senonoh bagi sang yang perempuan itu tadi. Ya, gitu. Dan pada akhirnya ketika kejadian itu terjadi, terus sang perempuan ini mengadukan, kemudian ketangkap pelakunya. Nah itu tadi pelakunya itu langsung dihukum dan dihukumnya pun juga udah gak senonoh sekali, sudah tidak terhormat. Hukumannya apa? Hukumannya yang dua laki-laki ini itu disuruh, mohon maaf, bugil telanjang bulat dipajang di bus Transjakartanya dengan memakai nemtek saya pelaku, saya tersangka. Gitu. Jadinya pelecehan seksual. Sehingga pada akhirnya yang tadi muncullah perzinahan, pemerkosaan seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah di dalam Islam itu adanya perintah yang juga Rasulullah mencontohkannya juga. Alasan ketiga ya, bahwa laki-laki dan perempuan sifatnya harus infisol, terpisah. Alasan yang ketiga, laki-laki, perempuan harus terpisah. Infisol. Dari mana? Kok bisa katanya Rasulullah itu mencontohkan? Contohnya dari mana? Contohnya adalah Rasulullah itu mencontohkan ketika contohnya misalkan ketika sholat berjamaah. Nah, ketika sholat berjamaah, sholat laki-laki dan perempuan itu dipisah. Yang laki-laki itu ada di barisan paling depan, yang perempuan itu ada di barisan yang paling belakang. Kemudian ketika sholat itu pun juga bentuk contoh terpisahnya adalah yang perempuan itu disuruh keluar duluan dari barisan sholat, kemudian baru yang laki. Kemudian contoh yang lainnya, Rasulullah pun juga mencontohkan ketika kajian dalam majelis taklim, majelis ilmu itu sama seperti tadi, bagian yang laki itu ada di barisan yang depan, sedangkan yang perempuan itu ada di barisan yang belakang, seperti itu. Dan banyak hal yang lainnya. Nah, maka di sini dipertanyakan gitu kan, ikhtilat yang kriterianya tuh, ikhtilatnya tuh jadi haram tuh seperti apa sih? Ikhtilat dan keharamannya tuh seperti apa? Kriterianya, kriteria interaksi itu masuk kepada ikhtilat. Apa interaksi kriterianya? Kriteria yang pertama itu adalah adanya pertemuan baik antara laki-laki maupun perempuan. Pertemuan terjadinya ijtima dalam satu tempat yang sama. Oke. Jadi contohnya yang kayak tadi ya, dalam satu gerbong kereta atau dalam satu bis, laki-laki perempuan nyampur di situ dalam satu tempat itu. Nah, contohnya itu baru contoh yang pertama, kriteria yang pertama. Dan kriteria yang kedua itu adalah terjadinya interaksi. Kayak gitu. Terjadinya interaksi. Baik itu berbicara, ngobrol, bersentuhan maupun senggolan, desek-desekan segala macam. Kayak gitu. Jadi bisa gambar ya yang tadi ya, yang di dalam bisnya tadi. Nah, dan syarat dari ikhtilat ini dianggap haram bila dua syarat ini terpenuhi. Kayak gitu. Jadi bisa dikatakan ikhtilat itu jadi haram kayak tadi, dua syarat ini jadi terpenuhi. Gitu. Di tempat yang sama, kemudian yang kedua adanya interaksi, adanya ngobrol, bicara, adanya interaksi seperti itulah. Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya salah satu syarat tidak terpenuhi? Kayak gitu. Gimana kalau seandainya salah satu syarat itu tidak terpenuhi? Contohnya kayak apa? Contohnya misal dalam satu kursi, dalam satu bangku gazebo misalkan ya, bangku gazebo. Nah kemudian itu kan ada dua kursi tuh, Kemudian di dua kursi itu kebetulan ada perempuan nih yang udah nempatin nih di satu kursi. Kemudian di satu kursi yang lain itu ada laki yang datang. Misalkan biasanya kalau kita lagi nge-net misalnya ya, kalau anak Filkom ya kan lagi nge-net menjadi wifi hunter gitu ya, wifi hunter, tiba-tiba kita ngomong, "Mbak, permisi mbak, tempatnya kosong gak mbak?" Yang sama perempuannya, ya mungkin gitu. Misal kita yang laki duduk di kursi yang satunya lagi, kemudian kita buka laptop. Nah, antara laki dan perempuan ini selama selama masing-masing saling sibuk kan gak ada interaksi. Nah, itu apakah termasuk dalam ikhtilat? Enggak. Karena kenapa? Karena interaksinya interaksinya tidak terjadi. Kayak gitu. Yang laki sibuk dengan laptopnya, yang perempuan lah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Itu tidak jadi tidak muncul keharumannya. Atau misalkan misalkan antara laki-laki dengan perempuan terjadi interaksi. Ini terjadi interaksi. Tapi tempatnya yang berbeda. Contohnya apa misal? Tempatnya beda tapi terjadi interaksi. Teleponan. Jadi sama teleponan kan, misalkan yang laki, misal yang laki ada di Jakarta, yang perempuan ada di Bantan, misalkan ada di Papua, misalkan entah dia kuliah di sana gitu kan. Kemudian misalkan telepon ada perlu gitu kan. Nah, apakah itu dianggap ikhtilat? Tidak. Ya tadi karena interaksinya terjadi tapi tempatnya itu tidak dalam satu tempat, sehingga itu dianggap sebagai bukan ikhtilat. Ya gitu. Jadi bisa gambar ya, misalkan ikhtilat yang diharapkan seperti apa ya. Lantas seperti ini, muncul lagi nih pertanyaan. Mas, lah ini kan kita kan yang namanya laki-laki sama perempuan kan ada nih mas, yang namanya kelebihan dan kekurangannya kan. Misalkan kayak gitu, misalkan misalkan laki-laki itu kalau dalam satu tempat kerja gitu ya, atau misalkan di pasar itu kan yang jualan sayurnya atau jualan di kiosnya itu kan belum tentu perempuan ya kan, belum tentu ibu-ibu ya kan, misalkan bisa jadi kan laki-laki gitu kan. Nah kemudian misalkan kita yang laki udah punya istri gitu ya, yang Iwan udah punya istri, lah istri kita nih pengen belanja ke pasar, lah kan gak mungkin ya kan di pasar itu masa harus cari yang penjualnya harus ibu-ibu gitu kan, sama-sama perempuan gitu kan, gak mungkin gitu kan. Jadi atau misalkan ke mall gitu kan, atau misalkan ke toko gitu kan, gak mungkin kalau kita harus nyari toko yang misalkan istri kita lagi belanja, nyari yang benar-benar pelayannya tuh perempuan semua, kan gak mungkin gitu kan. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Bisa jadi di dalam satu tempat atau satu kios itu ada yang melayani kasir, ada yang melayani, jadi misalkan dalam restoran yang melayani nasi makanannya gitu kan, ada yang seperti itu. Nah, jadi gimana dong mas, apakah seluruh interaksi yang intinya ada laki dan perempuannya itu dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak, dalam bentuk banyak itu semuanya apakah diharamkan? Kayak gitu. Gak seperti itu juga. Ada ikhtilat yang masuk ke dalam pengecualian. Kayak gitu. Ada ikhtilat yang dikatakan diperbolehkan. Contohnya seperti apa mas? Contohnya seperti ini. Yang pertama itu adalah adanya aktivitas, jadi adanya ijtimai, pertemuan, interaksi antara laki-laki dan perempuan, dan di situ terjadi aktivitas yang dibolehkan dalam Islam. Contohnya seperti apa? Muamalah jual beli. Yang tadi saya sampaikan ketika di pasar ya kan, kemudian kita kan nggak bisa kan menentukan dalam satu toko itu harus kalau laki ketemunya laki, gak bisa seperti itu. Atau misalkan contoh lainnya, misalkan belajar mengajar atau dalam kajian. Kita dalam kajian seperti ini, ya, dalam kajian seperti ini sudah terjadi dalam ikhtilat. Tapi ikhtilat yang diperbolehkan atau dikecualikan, yang laki bisa di tempat yang ikhwan, yang apa tadi di tempat yang atas, itu diperbolehkan sama seperti dalam belajar mengajar. Yang lainnya misalkan merawat orang sakit di rumah sakit seperti itu, ya, lebih tepatnya di rumah sakit. Atau misalkan yang lebih umumnya lagi itu adalah ibadah haji. Teman-teman bisa lihat akan jutaan orang berada di tanah suci di Mekah, kemudian melakukan namanya tawaf, ya kan, segala macam itu kan terjadi apanya campur baur, ya, antara laki dan perempuan begitu. Tapi itu tadi diperbolehkan seperti itu. Itu ikhtilat yang dikecualikan itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah aktivitas yang mengharuskan laki-laki atau perempuan itu bertemu. Yang tadi yang saya sampaikan, ya kan, di pasar, yang namanya di kios, kemudian tempat umum yang lainnya, misalkan contohnya stasiun, ya kan, ketika kita beli tiket, ya kan, ketika kita beli tiket itu kan pasti kan antara entah customer service atau yang jadi ya apa yang ngasih tiketnya itu kan pasti kan kita nggak bisa memastikan dia itu laki atau perempuan gitu kan yang melayani kita, apalagi customer service gitu kan, yang sering naik kereta di stasiun malam, ya kan, customer service-nya kan pasti apa perempuan kan, masa laki ini ada yang udah pernah ke stasiun malam nggak sih? Oh, jangan-jangan cuma saya doang. Di customer service-nya seperti itu, ya kan. Jadi, ya itu kan berarti kan mengharuskan antara laki dan perempuan itu kan bertemu, ya gitu. Nah, apa ikhtilat yang dikecualikan ini, yang diperbolehkan ini, tetap harus memperhatikan beberapa syarat yang lainnya. Jadi meskipun diperbolehkan gitu kan, boleh apa sih? Karena adanya uzur atau adanya keperluan, bukan berarti syarat-syarat yang lainnya itu ya udah dibolehkan gitu kan, ketemu ya ketemu gitu kan. Gak seperti itu juga. Ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Syarat-syaratnya itu apa aja? Contohnya di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan itu menundukkan pandangan. Syarat yang pertama, menundukkan pandangan. Jadi bukan berarti ketika kita pada ikhtilat yang diperbolehkan ini kita matanya jelalatan, jangan jelalatan kemana-mana gitu. Ini wes karena diperbolehkan wes nikmati gitu kan melihatnya. Nah, gak seperti itu juga. Tundukkan pandangan seperti syarat yang pertama, tundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Jadi yang perempuan, ya kan, yang sudah diberikan ketentuan dalam berpakaian yaitu menggunakan jilbab dan kerudung yang syar'i. Kemudian yang lelaki, ya kan, menutup aurat yang sepantasnya, meskipun batas auratnya itu dari atas pusar sampai lutut, tapi kan sepantasnya gitu kan, pakai baju yang sopan, pakai celana panjang gitu, atau enggak yang benar-benar nutup lutut gitu kan, yang benar-benar sopan. Kayak gitu. Dan juga menghilangkan tabarruj gitu kan. Tabarruj itu artinya berlebihan gitu kan. Misalkan yang perempuan pakai parfum yang jarak 1 km tuh kecium gitu kan. Itu parfum atau apa, ya kan. Atau misalkan yang pakai perhiasan atau yang laki pakai aksesoris yang kayak artis-artis itu ya. Yang asas pakai yang laki pakai anting, pakai topi, pakai kalung jambreng, terus yang kayak pengacara gitu ya, kalau ada artis kejerat hukum, kejerat kasus, gelangnya belerok gitu kan, kalung mana-mana, wah sudah kayak apa aja. Dan yang itu menutup aurat dan menghilangkan tabarruj. syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah diharapkan untuk khawat. Jadi khawat artinya berduaan antara laki-laki dengan perempuan. Itu diharapkan dalam hadis riwayat Ahmad. Gitu. Nah di sini kan kita jabarkan di akhir, di akhir saya menjabarkan apa aja sih bahaya ikhtilat itu, ya kan? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, alasan kenapa ikhtilat diharapkan itu tadi bahayanya yang pertama itu adalah terjadinya khawat, terjadinya berduaan antara laki-laki dengan perempuan. Karena di dalam hadis riwayat Ahmad itu tadi, jika seandainya ada laki-laki dan perempuan, maka orang yang ketiga, apa namanya, ketika laki-laki dan perempuan ini berduaan, maka yang, orang yang ketiga itu adalah setan. Itu yang pertama bahayanya. Yang kedua terjadinya pelecehan seksual yang tadi saya sampaikan. Dan yang ketiga itu adalah terjadinya perzinahan, gitu. Dan hal-hal ini tadi mengikat kepada setiap interaksi yang akan kita jalani, gitu kan. Bahkan misalkan saja seperti contohnya acara walimah. Ada berarti walimah pernikahan seperti itu. Nah, itu pun juga ada aturannya. Dan jangan sampai terjadinya ikhtilat itu tadi, jangan sampai terjadi. Gitu. Kan dalam Islam itu kan aturannya itu kan tamu laki-laki itu di tempatnya mana, tamu perempuan itu ada tempatnya mana. Seperti itu. Dan ya, dan banyak hal yang lainnya seperti itu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berdiskusi, dipersilakan. Nah, saya kembalikan kepada MC kita yang datang. Ya, terima kasih Mas Adil atas pujiannya. Ya, jadi seperti itu ya. Ya emang fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita itu wah super sekali. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, jika apa laki-laki dan perempuan itu dalam jumlah banyak dan itu bercampur baur gitu ya Mas ya, maka itu disebut dengan ikhtilat. Dan ikhtilat itu adalah hukumnya haram. Yang banyak kan saya nggak dibolehin gitu ya, apalagi berdua-duaan yang disebut dengan halwat. Yang banyak kan saya nggak dibolehin. Boleh berdua-duaan, ya gitu. Dan itu bisa kita temui di ya berbagai bidang, gitu kan. Contohnya kayak sekolah atau ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Mas ya, jual beli dan lain-lainnya. Nah terus, ya terus nanti disimpan lagi. Jadi ini berhubung waktunya masih banyak, maka silakan dipersilakan barangkali ada yang masih bingung. Dari yang Ikhwan, barangkali masih menyimpan unek-unek gitu. Ya Mas Randa. Ya kalau nggak ada, yang Ahwatnya? Ya silakan. Seperti itu. Ya gimana? Mau langsung jawab atau? Tabung dulu deh. Oh, ditabung dulu deh. Oke, ditabung dulu. Ya oke, mungkin dari yang Ikhwan ada pertanyaan ini. Ya silahkan. Baru yang baru datang silahkan. Barangkali ada pertanyaan. Ya. Oh ya silahkan. Ikhtilat yang sering kali terjadi itu juga dalam kepergian atau safar. Nah itu kan sering terjadi. Apakah itu istilahnya dibenarkan atau enggak? Kalau misalnya enggak, karena ikhtilatnya itu seperti itu. Jadi ikhtilat pada waktu safar, apakah itu diperbolehkan? Terus kalau diperbolehkan, itu kategorinya seperti apa? Itu kan? Klasifikasi. Satu lagi. Ya oke, okay. satu lagi pertanyaan ini. Ya silakan, dari yang Ivan apa? Yang Ivan dulu deh. Ada lagi? Ya, yang Ahmad, ada lagi? Kalau nggak ada, saya yang tanya, Mas. Ya oke, okay. Jadi gini. Istilahkan ini apa ya tadi? Campur baur gitu ya, Mas ya. Campur baur dan terjadinya interaksi. Nah, gimana kalau kasusnya kayak gini, Mas? Misalkan di dalam sebuah grup sosial media yang konten gitu kan, misalkan di BBM atau di WhatsApp atau di LINE, itu di situ kan campur baur kan, ada yang laki, ada perempuan, ada dosen, ada mahasiswa, kan? Nah, itu gimana itu, Mas, hukumnya? Terus kalau melebihi itu gimana ya, seperti itu? Ya, mau ditambung lagi, Mas? Kembung deh. Mau ditambung. Ya, udah dah. Saya ya, silakan bisa dulu. Saya coba dulu ya. Saya coba jawab pertanyaannya. Tapi mungkin teman-teman perlu perhatikan di sini bukan berarti saya adalah yang paling ahli atau yang menguasai dalam hal sampova ini. Kemudian bisa jadi terjadi kesalahan atau kekurangan, jadi mohon bila seandainya ada teman-teman yang mau menambahkan atau misalkan adanya kurang pas dari pertanyaan saya, mau ditanyakan kepada yang lebih ahli, misalkan seperti itu ya, seperti itu. Nah, saya coba jawab pertanyaan dari yang ketiga dulu, dari Ian. Yang pertama, bila seandainya dalam grup sosial media ada campur antara akun laki-laki dengan perempuan, apakah termasuk ikhtilat atau enggak? Contoh, bisa kita lihat misalkan dari ya tadi, misalkan ada grup LINE, grup angkatan gitu ya, ada laki-laki, ada perempuan gitu. Terus ada misalkan dalam satu kelas atau dalam satu kelompok, ya biasanya kan satu kelas itu kan ditunjuk ketua kelas, kemudian ayo biar koordinasi ke teman-teman lebih gampang, buat grup LINE yuk, ya, biasanya seperti itu. Nah, apakah termasuk ikhtilat apa enggak? Jawabannya adalah enggak. Karena tidak memenuhi syarat. Oke gitu. Karena kenapa? Karena yang pertama, enggak pertama sih. Ya jadi karena kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat ikhtilat itu tadi ya kan. Kan syaratnya kan ada dua. Yang pertama, laki-laki dan perempuan itu terjadi interaksi. Oke. Dan yang kedua, jadi ada laki-laki dan perempuan itu yang ketemu, ada ya ketemu dulu ya berarti ya. Dan yang kedua itu adanya interaksi, ngobrol atau misalkan ya tadi desek-desekan atau segala macam. Nah, syarat yang kedua tadi itu udah ada interaksi ya kan dalam grup itu. Ada interaksi, misalkan ada yang nanya, ada tugas nggak, ada kuis nggak, UTS materinya apa gitu kan. Bener ada interaksi, tapi wujudnya, jadi pertemuan ini dalam artian wujud ya, dalam bentuk wujud ya, laki-laki perempuan wujudnya ada gitu. Nah, wujudnya ada gak? Ini yang laki, perempuannya mana gitu kan, yang diajak, yang kita ajak diskusi ini dalam grup itu kan gak ada gitu kan wujudnya. Nah, ya tadi, maka dipanggil ikhtilat itu enggak, kayak gitu. Paham sama sih? Batasannya, Mas, batasannya gimana tuh dalam interaksinya gitu? Batasan dalam interaksinya, kalau ngobrol-ngobrol nggak sesuai pendidikan ini tadi ya kan, namanya kan di ikhtilat yang diperbolehkan tadi kan ada yang namanya adanya uzur syar'i ya, adanya kepentingan dulu kan. Jika seandainya kepentingannya itu adalah muamalah, jual beli atau seperti ada urusan kerja, urusan tugas segala macam, ya udah berhenti sampai situ, stop sampai situ interaksinya. Kalau misalnya terjadi kita yang diperbolehkan seperti itu, stop sampai situ. Hanya urusan kalau nggak tugas, kalau buat mahasiswa ya atau siswa, buat belajar aja, tugas, bahas hal-hal yang penting udah selesai. Di luar dari itu misalkan misalkan yang laki yang perempuan udah ngobrol-ngobrol segala macam, udah habis bahan obrolan, misalkan nanya gitu ya, bapakmu tukang bakso ya? Belum. Kenapa mas kalau bapakmu tukang bakso? Iya, aku belum bayar utangnya lah. Saat seperti itu. Ya pokoknya di luar dari konteks itu ya, misalkan yang sudah di luar dari usul syari, maka itu terjadi yang namanya ikhtilat itu tadi. Kayak gitu. Seperti itu. Jelas? Ya. Jelas ya. Kemudian yang kedua, dalam safar. Ini saya perlu penjelasan dulu ya. Safar ini berarti yang jaraknya lebih dari berapa kilo itu ya? Iya, jadi biasanya kan kita ya enggak safar biasanya enggak mungkin enggak sampai yang jaraknya berkilo-kilo sih, tapi ya sekedar keluar gitu, pergi kemana gitu. Iya, berarti kan berarti misalkan ya itu misalkan dari Batu UB naik angkot safar kan perjalanan juga ya. Iya, bisa. Benar kan? Nah, apakah di dalam safar itu terjadi ikhtilat seperti itu, apakah diperbolehkan apa enggak? Kalau seperti itu, nah itu tadi dalam safar apakah terjadi ikhtilat? Bisa jadi terjadi, dan itu kalau bisa dihindari. Kayak gitu, kalau dihindari semaksimal mungkin ya. Misalkan ya tadi yang paling gampang kita bisa hindari itu kan misalkan angkot ya kan, angkot atau bis, kayak gitu. Karena kan angkot sama bis itu kan sudah pasti ya kan, image kita itu kan image ya, gambaran umumnya adalah yang namanya bis atau angkot itu kan pasti laki perempuan itu kan pasti dempet-dempetan kan duduknya ya, duduknya dempet-dempetan duduknya, kalau di angkot duduknya dempet-dempetan, atau kalau di bis apalagi kalau misalkan yang pernah yang sering perjalanan pengalaman gitu ya, saya kalau ke Madura gitu pasti kayak gitu ya. Jadi apalagi bisnya itu yang bis ekonomi, wah udah bis laki perempuan di, udah di kursi masing-masing, udah sebesar kan yang apa namanya yang berdiri dan itu. Nah kalau misalkan ikhtilatnya itu bisa dihindari, diusahakan dihindari itu. Tapi kalau misalkan misalkan kayak di kereta gitu ya, di kereta itu kan ya ambil lah contohnya, di kereta itu kan ada 5 seat dalam satu tempat ya, ada 5 seat, ada yang 2 kursi, ada yang 3 kursi. Nah misalkan ternyata di situ dari 5 seat itu ada yang lawan jenis, misalkan ada laki-laki 3, 2 perempuan gitu ya, 2 perempuan. Nah bisa jadi disusun misalkan yang perempuan sama yang perempuan, yang laki sama yang laki duduknya kayak gitu. Atau misalkan yang perempuan atau yang laki itu harus kalah ke tempat yang sesama laki-laki atau sesama perempuan kayak gitu. Kalau misalkan dalam perjalanan itu benar-benar tidak ada angkutan lain, angkutan umum yang gak ada pilihan lain gitu ya, kan? Misalkan saya ke Madura, angkutan umum satu-satunya yang paling murah gitu, kita mengambilnya misalkan yang paling murah itu adalah naik bis, naik travel kemahalan. Kalau gak pulang ke Malang gak bisa kuliah kayak gitu. Wallahualam ya, bisa jadi itu masuk kepada yang diperbolehkan, tapi itu saya belum bisa menjamin apakah itu diperbolehkan atau enggak kayak gitu. Itu yang dalam keadaan darurat seperti itu ya. Tapi kalau misalkan memang bisa dihindari, misalkan kita bisa naik travel, kenapa enggak kita pilih yang mudaratnya lebih kecil kayak gitu. Gimana? Iya, jadi kalau misalnya kita berpergian itu sudah dikondisikan seperti itu, terpisah ada misal, tapi keberangkatan kita itu rombongan. Contohnya kita berangkat satu kelas rekreasi kemana? Nah itu rekreasi dalam satu kelas. Pertanyaannya rekreasi ini dikoordinir oleh guru apa enggak? Biasanya enggak. Berarti ini bisa dikatakan, jadi bisa dikatakan ini kayak rekreasi kelas yang ya udah terus kayak liburan biasa gitu ya. Iya, liburan biasa. Kalau yang pernah saya alami, yang saya sudah pernah mengalami, itu sebaiknya dihindari. Kayak gitu, meskipun dari awal niat kita untuk liburannya itu yang harusnya dihindari. Karena kenapa? Karena yang pertama itu udah terjadi campur baur selama keberangkatan. Kemudian yang kedua, tujuan dari campur baurnya itu sudah di luar dari kepentingannya, ada usul syar'inya. Kayak gitu, contohnya misalkan kan tadi kan yang istilah memperbolehkan itu adalah adanya salah satunya usul syar'i itu ya. Kita ketemu laki-laki atau perempuan, kemudian memang ada keperluan di sana. Kayak gitu. Nah, kemudian apakah misalkan kita udah rombongan, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian tujuannya udah berusaha di invisol, ternyata tujuannya itu adalah buat berlibur, nah, tadi kalau bisa dihindari. Karena kenapa? Tidak ada kepentingan yang ada uzur yang mendesak atau uzur yang penting. Begitu. Jadi makanya kan setiap kali saya atau teman-teman lembaga dakwah gitu ya, apalagi AMD gitu ya, biasanya itu kalau diwanti-wanti, kalau misalkan mau kalau liburan namanya rihlah, kalau rihlah itu tadi ihwannya ihwan, apat ya apat, ihwannya mau gue sana kemana, apatnya mau gue sana kemana, kayak gitu. Dari awal itu nggak terjadi ikhtilat selama perjalanannya. Kayak gitu, meskipun tujuannya itu adalah berlibur, tapi kebetulan dari awal itu nggak terjadi ikhtilat, ya nggak masalah, kayak gitu. Karena kita tidak ada ikhtilat selama perjalanannya seperti itu. Mungkin setelah ini bisa didiskusikan lebih lanjut ya. Karena emang agak pusing juga kalau yang satu ini gitu. Kadang ada yang melogikakan, misalkan kan tempat liburannya kan ada ikhtilatnya atau macam-macam. Ikhtilatnya itu kan mungkin gak cuma kita yang liburan, ada orang lain yang liburan juga gitu kan. Nah, itu gimana mas menyikapinya? Itu dikit dulu. Karena itu akan panjang sekali diskusinya. Paham ya? Ini seperti itu. Terus pertanyaan yang pertama tadi dari Ahwat ya. Jika seandainya dalam perjalanan itu ada ya, misalkan ada Ikhwan Ahwat yang kita kenal gitu ya. Ada misalkan Ikhwan ketemu Ahwat, temen gitu ya. Misalkan disapa gitu ya, hai gitu. Kalau misalkan kita gak sapa, misalkan sombong gitu kan. Sombong nih udah lama gak ketemu, sombong nih gitu kan, gitu kan, gak nyapa kan. Atau misalkan pas sudah lewat gitu ya, kita udah berusaha untuk menundukkan pandangan, kemudian udah lewat di belakang dipanggil sombong lu dia pas nengok iya mana gitu kan. Nah gimana kalau kasusnya itu seperti itu ya kan, apakah diperbolehkan kita saling menyapa seperti itu? Sebenarnya ini adalah salah satu dampak atau efek dari sistem pergaulan yang ada saat ini, yang ada di sekitaran kita. Munculnya sekularisme, munculnya liberalisme seperti ini ya kan, yang menyebabkan kita bebas ya kan untuk melakukan ya itu tadi, saling sapa segala macam seperti itu. Bagaimana cara kita menyikapinya? Untuk yang tadi nanya, ini bukan jawaban final, tolong nanti didiskusikan dengan entah gurunya, entah musyrifahnya seperti itu ya. Jadi jawaban dari saya adalah yaudah coba aja untuk misalkan yang kita kenal itu adalah orang yang misalkan di luar lembaga dakwah gitu ya, atau memang dari backgroundnya itu adalah dia bukan anak fokus atau bukan anak umum saya, orang umum gitu ya. Ya kalau misalnya seperti itu ya sudah wes, ya mungkin saling menegur okay lah, mungkin cuma sekedar say hi mungkin gak masalah, mungkin bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu. Tapi kalau misalkan memang yang kita temui atau yang kita kenal itu adalah orang yang memang kita kenal, dia ada di misalkan ikut suatu, misalkan itu tadi sudah berusaha untuk menundukkan pandangan, kemudian dia berusaha untuk tidak menyapa kita, ya udah kita jangan memaksa untuk menyapa dia juga begitu. Berarti ya sama sih maksudnya. Jadi misalkan dari jauh memang dia sudah kelihatan, biasanya lebih mudahnya itu perempuan gitu. Misalkan perempuan itu pakaiannya sudah menutupi aurat kan, biasanya kan udah kegambar gitu ciri-cirinya. Nah, buat kita yang laki, nah yang laki yang saat ini ikut kajian hari ini, misalkan kita udah tahu nih yang ada di depan dia atau yang akan berpapasan sama kita itu adalah orang yang udah pasti menundukkan pandangan, gak bakalan sembarangan say hi. Ya udah, buat kita yang udah ketara kayak gitu, ya udah kita juga jangan say hi juga, ya udah tundukin pandangan, ya udah jalan aja gitu. Tapi jangan sampai nundukin pandangan nabrak tembok gitu kan, kan bingung gitu kan. Kan udah berusaha nundukin pandangan, ketabrak tembok malah lihatnya kemana-mana gitu kan. Kan gak boleh seperti itu gitu kan. Seperti itu. Yang di atas jelas. Apa ada yang mau diskusikan tadi di sangga? Gak ada ya? Gimana dari MC? Ya, bisa dikembalikan. Balikin, ah gak mau. Jadi untuk yang tadi yang sudah bertanya, terima kasih. Dan mohon maaf bila pertanyaannya memang ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Karena memang saya juga masih belajar, saya masih pakir dalam hal ilmu. Bila memang ada kesempatan, mau kita diskusikan. Baik itu diskusikan di luar kajian ataupun didiskusikan dengan yang lebih ahli dalam sama pembahasan itu. Kalau gitu saya kembalikan kepada MC, monggo dipersilakan. Jadi seperti itu ya. Misalkan ada sebuah sosial media ini, akunnya campur aduk. Ada akun laki, ada yang perempuan. Nah itu tetap dijaga ya Mas. Ya. Jangan lebih, jangan kalau naik bahasa kaskusernya jangan OOT lah. Apa itu OOT? Out of topic. Oh, ya. Gitu, ya. Ada yang biasa ya. Mantap. Nah terus tadi kan ada pertanyaan juga, misalkan dalam safar gitu. Ya safarnya tujuannya apa gitu? Kalau cuma rekreasi, ini dinilai juga ini syar'i enggak gitu kan? Ya bisa nilai sendiri lah. Misalkan safarnya ini untuk perjalanan, safarnya ini untuk pendidikan, gitu. Survei apa gitu? Nah itu lain lagi cerita. Terus sapa dalam perjalanan ikhwan akhwat, boleh sapa gitu masih ya? Ini nih, kan biasanya kalau nggak disapa, ah sombong gitu ya Mas ya. Tadi Masnya juga udah jelasin. Nah, ini kalau naik saya bilang ini mantra. Mantra ini. Apa ya? Mantra yang bisa menguatkan. Jadi kayak gitu ya. Ini yang bisa dinilai sendiri kata Masnya tadi juga udah dijelaskan. Ya oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi atau mau dikaji ulang lagi? Silakan. Dari Iwan. Oke, dari Ahmad ada pertanyaan lagi. Ya oke, karena nggak ada pertanyaan gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi tapi nggak enak. Tanya deh. Ya, yang dari Iwan ada pertanyaan? Ada. Ayo. Iya deh. Ayo deh. Ini pertanyaan apa? Ya kalau itu nggak usah nanya. Ya, sebenarnya mau nanya lagi sih Mas, tapi saya belum niatkan pertanyaan ini, belum masih yang kepikiran gitu kan. Seperti itu. Ya oke, jadi seperti itu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan kita sudah sama-sama tahu gitu kan. Apa sih bahayanya ikhtilat itu? Apa sih ikhtilat itu? Jadi diulang lagi gitu Mas ya. Ikhtilat itu adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan. Dan bisa terjadinya interaksi. Nah, terus apa sih bahayanya ikhtilat gitu kan? Nah, yang tadi satu adalah kerusakan akhlak, yang kedua itu pelecehan seksual, dan yang ketiga itu memang dalam Islam itu memang antara laki-laki dan perempuan itu harus dipisah gitu, in pisau. Jadi kita sama-sama tahu bahwa ikhtilat itu adalah hukumnya haram gitu. Jadi saya tekankan lagi, ikhtilat itu adalah hukumnya haram. Jadi barang siapa yang kita melaksanakan, maka kita akan mendapat apa? Mendapat apa? Hadiah. Mendapat hadiah gitu. Hadiah dosa. Hadiahnya dosa. Dan apalagi kalau kita lakukan itu secara berulang-ulang, nah, dosanya itu tersengalir itu ya, jadi banyak. Nah terus tadi juga ada ikhtilat yang dikecualikan gitu ya. Jadi ikhtilat itu ada yang dikecualikan ternyata. Jadi contohnya dalam bidang pendidikan, belajar mengajar kelas ataupun yang lainnya gitu ya. Terus yang kedua itu dalam bidang muamalah, jual beli, transaksi, deal or no deal gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah dalam bidang kesehatan, contohnya dalam rumah sakit, pasien, antara pasien sama dokter gitu ya mas ya. Kalau mungkin rumah sakit syar'i, itu bisa dipisah itu antara dokter laki-laki sama perempuan. Nah terus ada lagi nih yang dikecualikan, yaitu aktivitas yang memang mengharuskan bertemunya antara laki-laki dan perempuan. Contohnya kayak yang tadi disampaikan juga pada customer service kereta api gitu kan ya, ataupun yang lainnya. Nah, meskipun diperbolehkan gitu kan ya, ini ada syarat-syarat tambahan lainnya ini. Jadi kalau misalkan mau ngambil KRS gitu kan, mau ngambil mata kuliah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi lagi. Yaitu yang pertama itu menundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan, tetap dijaga pandangannya gitu. Terus yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga itu menghilangkan tabaruj. Yang keempat, haram berhala gitu maksudnya. Ya oke, seperti itu. Ya alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-harinya. Ya oke. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Istighfar tiga kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Ya, saya tutup kajiannya. Apabila ada kekurangan, maka jangan dimasukkan hati, karena hati saya cuma satu. Dan itu juga sudah ada yang punya gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila itu fitwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.